Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi yang kita ambil tafsir ayat-ayat yang ada pada surat tersebut dari sebuah mahakarya al-imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari kitab beliau yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, di mana barakallahu fikum pada pembacaan tafsir ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi kita telah sampai pada ayat yang ke-30. Dan sedikit mengingat ayat-ayat sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penyebutan kisah tentang mereka Ashabul Kahfi pada ayat yang ke-26, maka berikutnya pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut perintah ini juga mengenai kita sekalian, yaitu perintah untuk membaca wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini la mubaddila li kalimati, Allah katakan tidak ada yang bisa merubah-rubah kalimatnya. Kemudian di ayat yang ke-28 Allah Jalla wa'ala menyebutkan perintah pula, di mana perintah ini isinya adalah perkara yang akan membantu kita untuk terus bersama dengan kitabullah, untuk terus kita istiqomah di dalam mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memerintahkan beliau. Berikut perintah ini juga masuk kepada kita untuk kita sekalian menabahkan diri-diri kita untuk terus berkawan dan bersahabat bersama dengan mereka, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di setiap pagi dan sore. Allah juga menyebutkan larangan, di mana larangan ini adalah tentang perkara berkawan dan bersahabat dengan orang-orang yang lalai, bersahabat dan berkawan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, di mana tatkala seorang berkawan dengan orang-orang yang lalai dan mengikuti hawa nafsu, itu akan menjadi penghalang yang menghalangi dia dari mengikuti kitabullah. Itu kandungan ayat yang ke-28. Berikutnya di ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan perkara kepada kita. Setelah Allah perintahkan untuk kita ikuti wahyu, dan Allah juga sebutkan cara gimana untuk kita bisa istiqomah mengikuti wahyu, di ayat yang ke-29 Allah menyerahkan kepada kita, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, al-haq sudah datang dari Allah. Siapa yang mau silakan beriman dan tempuh cara-cara yang akan mendukung kita kepada keimanan. Faman syaa'a falyakfur. Dan siapa yang mau silakan kufur. Dan kita punya ikhtiar dalam masalah ini. Kita memilih keimanan atau kekufuran. Tapi ingat, Allah menyebutkan ancaman dalam ayat yang sama. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Bagi anda-anda yang memilih kufur. Maka Allah katakan, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim, untuk manusia-manusia yang memilih kekufuran, kami telah persiapkan untuk mereka neraka yang akan mengelilingi mereka tembok-temboknya. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan di neraka itu kalau mereka meminta minuman, maka mereka akan diberikan minuman seperti al-muhl, yang telah kita bahas tafsirnya di majelis sebelumnya, di mana air seperti al-muhl tadi, yashwil wujuh, akan melelehkan wajah-wajah mereka, apalagi isi badannya. Fa na'udzu billahi min dzalik. Bisa syarab wa sa'at murtafaqo. Allah katakan minuman tersebut adalah sejelek-jelek minuman, dan Allah katakan tentang neraka, wa sa'at murtafaqo, neraka adalah sejelek-jelek tempat beristirahat. Fa na'udzu billahi min dzalik. Ini ancaman bagi mereka, orang-orang yang memilih kekufuran setelah mengetahui al-haq. Ancaman bagi mereka, orang-orang yang memilih untuk tidak beriman setelah tahu mana yang benar, mana yang batil. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang memilih untuk beriman. Setelah Allah Jalla wa'ala menyerahkan urusannya kepada kita, siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur, tapi yang kufur tanggung resikonya. Adapun yang beriman, Allah sebutkan di ayat yang ke-30, innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang yang berbuat ihsan di dalam beramal. Allah berjanji, bagi siapa yang beriman dan bagus dalam amalannya, maka kami tidak akan menyia-nyiakan balasan untuknya. Allah persiapkan balasan terbaik. Sebagaimana orang yang memilih kufur akan Allah berikan balasan terburuk, maka orang yang beriman dan bagus amalnya, Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada dia balasan yang tidak akan sia-sia. Balasan yang barakallahu fikum berasal dari rahmatnya Allah. Balasan berupa surganya Allah, yang Allah sebutkan beberapa sifat-sifat surga itu di dalam ayat berikutnya, ayat ke-31. Nah, dan ini insyaallah ta'ala ayat yang akan kita baca teksnya dan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sedikit mengulas tadi supaya pembahasannya bersambung, supaya kita tidak lupa. Nah, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan balasan apa yang akan ia berikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal, dan ihsan dalam amal sebagaimana telah kita baca keterangan dari Syekh As-Sa'di tentangnya, yaitu orang yang beramal dalam keadaan ikhlas dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang berbuat ihsan dalam amal. Balasan yang akan Allah berikan kepada mereka, Allah firmankan, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Mereka orang-orang yang berbuat ihsan dalam amal. Orang-orang yang tatkala beriman mereka melakukan ihsan dalam amal, mereka akan mendapatkan jannah, surga-surga. Jannatu adnin, surga-surga adn yang tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Ini tempat tinggalnya mereka ahlul jannah. Mereka ditempatkan di sebuah istana yang mengalir di bawah istana-istana itu sungai-sungai, yang nanti akan kita baca beberapa keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jenis-jenis surga yang ada di jenis-jenis sungai yang ada di surga. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Ahlul jannah itu mereka diberikan perhiasan dari gelang-gelang yang terbuat dari emas. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, dan mereka akan memakai pakaian-pakaian yang berwarna hijau. مِنْ سُنْدُسٍ, pakaian-pakaian yang berwarna hijau yang terbuat dari sutra sundus. Sutra sundus adalah sutra yang tebal. وَإِسْتَبْرَقٍ, dan mereka akan memakai pakaian-pakaian berwarna hijau yang terbuat dari istabrak, yakni sutra yang tipis. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka akan bertelekan di dalam surga di atas dipan-dipan yang indah. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqo, ini adalah sebaik-baik balasan, dan surga adalah sebaik-baik tempat beristirahat. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat yang pendek ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang nikmat surga yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang memilih untuk beriman kepada Allah jalla wa'ala dan berikhtiar dengan melakukan ihsan dalam amal. Balasan yang akan didapatkan oleh mereka barakallahu fikum adalah balasan yang amat sangat mulia. Mereka akan mendapatkan jannatu adnin, surga-surga adn. Disebutkan tafsirnya oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ulaikal mausufuna bil imani wal amali salih. Mereka orang-orang yang disifati dengan keimanan dan amal salih, lahumul jannatul aliyah, mereka akan mendapatkan surga-surga yang tinggi. Na'am barakallahu fikum, surga itu tinggi. Allati qad kathurat asjaruha, di mana surga-surga yang tinggi itu ditumbuhi oleh banyak pohon-pohon. Fa'ajannat man fiha, dan pohon-pohon itu menaungi orang-orang yang ada di bawahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini di antara gambaran tentang keindahan surga. Surga itu ditumbuhi dengan pepohonan-pepohonan yang sangat-sangat besar dan memiliki dahan-dahan yang rindang, di mana disebutkan di dalam ayat di dalam surah Al-Waqi'ah. Di antara nikmat yang akan diberikan oleh mereka ahlul jannah adalah wadhillin mamdud. Wadhillin mamdud, dan mereka ahlul jannah akan mendapatkan naungan yang panjang. Dhillin mamdud. Naungan yang panjang tersebut adalah berasal dari pohon-pohon yang tumbuh di sekitar mereka, di sekitar istana-istana mereka. Tatkala mereka berada di bawahnya, tidak akan merasakan yang namanya panas, tidak akan merasakan yang namanya terik. Mereka akan terlindungi dari panas dan terik, dan mereka akan merasakan kenyamanan yang amat sangat nyaman. Dan naungan tersebut, naungan yang berasal dari pohon tersebut, Allah sifati dengan mamdud, panjang dia. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat pohon yang ada di surga itu, inna fil jannati syajaratan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon. Yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha, di mana apabila ada orang yang berkendara berjalan di bawah naungan pohon tersebut selama 100 tahun, naungan pohon itu belum selesai dia lewati. Luar biasa. Dengan 100 tahun menggunakan kendaraan melewati naungan pohon yang ada di dalam surga, belum selesai itu naungan dari satu pohon tersebut. Wa dhillin mamdud. Ahlul jannah akan mendapatkan nikmat berupa naungan yang berkepanjangan, naungan yang panjang, yang berasal dari pohon-pohon yang Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan di sekitar mereka untuk memberikan keindahan, untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan naungan. Barakallahu fikum. Ini satu pohon, dan ternyata yang didapatkan oleh ahlul jannah, orang-orang yang memilih iman dan amal soleh, bukan hanya satu pohon saja. Qad kathurat asjaruha. Pohon yang mereka dapatkan banyak. Di sekitar istana-istana mereka banyak. Fa'ajannat man fiha. Akan memberikan naungan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, kemudian disebutkan kelanjutan tafsir oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di. Surga-surga yang tinggi tadi, selain banyak pohonnya pula dia, wa kathurat anharuha, dan begitu pula sungai-sungainya banyak. Sungai-sungai yang dikatakan dalam ayat yang ada bersama kita mengalir di bawah istana-istana itu, ternyata sungai-sungainya juga banyak. Dan sungai-sungai surga itu barakallahu fikum adalah sungai-sungai yang indah, yang jenis airnya beraneka ragam, masing-masingnya memberikan kenikmatan bagi orang yang merasakan air tersebut. Di dalam surah Muhammad, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang sungai-sungai surga, apa itu isinya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang ghairu asin, yang tidak akan berubah warnanya. Bening, tidak akan berubah. Beda dengan sungainya dunia. Kalau sungainya dunia jernih, tapi tatkala dikobok berubah warnanya, gitu ya. Tapi kalau sungai-sungai surga itu ghairu asin, airnya jernih, tidak akan berubah. Seperti itu terus. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di surga itu ada sungai-sungai yang berisikan susu yang rasanya tidak akan berubah. Ini juga berbeda dengan susu yang ada di dunia. Kalau kelamaan susu dibiarkan, yang tadinya enak menjadi tidak enak, menjadi basi. Kalau sungai-sungai surga yang isinya susu, lam yataghayyar ta'mu, tidak akan berubah itu rasanya, tetap nikmat, tidak akan basi. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan juga Allah melanjutkan, dan di surga itu ada anhar, sungai-sungai yang berisikan khamr, tapi khamrnya itu ladzatin lisyaribin, memberikan kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Memberikan kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya, barakallahu fikum, tidak menyebabkan mereka mabuk, tidak menyebabkan mereka sempoyongan. Mereka hanya mendapatkan nikmat dari meminum khamr tadi. Allah katakan di dalam surah Al-Waqi'ah, di antara sifat khamr yang akan didapatkan oleh ahlul jannah dari sungai-sungai khamr itu, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak dibuat pusing karena meminum khamr itu. Wala yunzifun, dan mereka tidak akan mabuk. Ya, luar biasa. Berbeda dengan khamr dunia. Khamr dunia orang meminumnya pusing. Pertamanya pusing, habis pusing mabuk. Khamr akhirat, khamr surga. Allah sebutkan dengan sifat-sifat yang berlawanan tadi. Ya. Kalau airnya jernih enggak akan berubah. Kalau isinya susu tidak akan berubah rasanya. Ya. Kalau isinya khamr, sungai itu la yusaddauna anha wa la yunsifun. Tidak akan menyebabkan pusing dan tidak akan menyebabkan mabuk. Wa anharun min asalin musaffa. Begitu pula di surga ini ada sungai-sungai yang berisikan madu yang musaffa, dimurnikan. Ini juga sifat yang berlawanan dengan madu dunia. Kalau madu dunia banyak madu oplosan, ya kan? Banyak madu imitasi. Banyak madu yang dicampur dengan ini dan itu. Nah, kalau di surga, asalin musaffa. Ya, madu yang dimurnikan, betul-betul murni. Baik. Jadi ini barakallahu fikum, sungai-sungai surga berisikan empat minuman ini. Di mana Allah sifati dalam ayat tersebut, sifat-sifat minuman yang ada di sungai-sungai surga sangat berbeda jauh dengan minuman-minuman yang ada di dunia, meskipun minuman tersebut di dunia adalah lezat. Nah, dan disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dari hadis ya Muawiyah bin Abi Sufyan, hadisnya sahih, bahwasanya sungai-sungai surga itu yang mengalir di bawah istana-istana penduduknya yang berisikan air susu madu maupun khamr itu berasal dari lautan-lautan yang berisikan air tersebut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati bahrul ma, di surga itu ada laut yang isinya air. Wa bahrul laban, dan di surga ada laut yang isinya susu. Wa bahrul asal, dan ada laut yang berisikan madu. Wa bahrul khamr, dan ada laut yang isinya khamr. Thumma tatafajjarul anharu ba'du, kemudian dari lautan tersebutlah dialirkan sungai-sungai surga. Jadi asalnya juga dari laut. Sungai yang berisikan air yang murni, yang tidak akan berubah warnanya, berasal dari laut yang berisikan air. Sungai yang berisikan susu juga berasal dari lautan susu. Nah, barakallahu fikum, ini adalah sifat dari sungai-sungai yang akan mereka dapatkan ahlul jannah. Yang memilih iman, yang memilih ihsanul amal, beramal soleh. Fasarat tajri min tahti tilkal asjaril aniqah wal manazilir rafi'ah. Kata Syekh As-Sa'di, sungai-sungai tersebut, sungai-sungai yang banyak, sungai-sungai yang indah, mengalir di bawah pohon-pohon yang rindang dan mengalir di bawah istana-istana yang tinggi. Luar biasa. Jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Penduduk surga akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir. Ahlul jannah akan dihiasi oleh Allah Jalla wa'ala dengan perhiasan-perhiasan yang berbulat. Sawir, yakni perhiasan-perhiasan bulat. Kalau di kita masyhur gelang bentuknya bulat, cincin, ya, kalung dan seterusnya. Mereka ahlul jannah wa hilyatuhum fiha azhab. Perhiasan mereka di surga adalah emas. Dan ini kata para ulama berlaku untuk mereka laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuannya ahlul jannah, ya, mereka akan mendapatkan perhiasan yang terbuat dari emas. Makanya kaum laki-laki di dunia tidak boleh memakai emas, ya, dan tidak boleh juga minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas. Karena perhiasan emas bagi kaum laki-laki diperkhususkan untuk mereka tatkala mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tentunya emasnya surga tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya. Dan disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya juga di antara perhiasan mereka ahlul jannah adalah lu'lu', mutiara. Kalau di dunia mutiara yakni yang berasal dari bebatuan-bebatuan yang diambil dari lautan yang dalam. Dan mutiara-mutiara surga Allahu bihi alim, Allah yang maha tahu tentang bagaimana indahnya. Ayat tersebut, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asabira min dhahabin wa lu'lu'a. Nah, surga-surga Aden mereka akan memasukinya. Orang-orang yang beriman akan memasukinya dan mereka akan dihiasi dalam surga itu dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan mutiara-mutiara. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian juga di antara nikmat yang akan didapatkan oleh mereka ahlul jannah adalah wa yalbasuna thiyaban khudra. Mereka akan memakai pakaian-pakaian yang berwarna hijau. Min sundusin wa istabrok. Yang terbuat dari sundus, sutra yang tebal. Wa istabrok dan terbuat dari sutra yang tipis. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Wa libasuhum fiha al-harirul akhbar. Minas sundusi wa huwal ghalidu minad dibaj. Wal istabraqi wa huwa ma raqa minhu. Dan pakaian mereka ahlul jannah di dalam surga adalah pakaian yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Dan kata para ulama, warna hijau ini disebutkan karena hijau adalah warna yang indah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan warna yang paling indah. Namun warna ini juga dijelaskan oleh para a'immah bukan pembatasan. Ahlul jannah ada yang memakai pakaian-pakaian yang berwarna lain karena mereka akan mendapatkan sesuai dengan keinginan mereka. Namun Allah sebutkan di sini warna hijau karena warna hijau adalah warna yang paling indah. Nah, mereka ahlul jannah akan memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau yang berbahankan sundus. Wa huwal ghalidu minad dibaj. Sundus adalah sutra terbaik, dibaj yakni sutra terbaik yang dia itu tebal. Wal istabrok, dan juga ada yang memakai pakaian-pakaian sutra yang terbuat dari istabrok, yaitu dibaj sutra kualitas tertinggi yang tipis, yang teksturnya dia adalah tipis. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga sutra bagi kaum laki-laki sebagaimana halnya emas tidak diperkenankan untuk dipakai di dunia. Karena sutra akan Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka para rijal, kaum laki-laki di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai pakaian sehari-hari mereka. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita termasuk bahagian dari mereka. Amin Allahumma amin. Kemudian setelah Allah jelaskan bagaimana penampilan mereka ahlul jannah, bagaimana tempat tinggalnya mereka, bahwasanya tempat tinggalnya mereka adalah istana-istana yang rindang, yang indah, subur. Penampilan mereka juga bukan penampilan yang biasa-biasa saja. Mereka memakai perhiasan, mereka memakai baju-baju sutra. Dan berikutnya, nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka ahlul jannah, selain penampilan yang indah dan tempat tinggal yang mewah, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bertelekan di dalam surga itu di atas dipan-dipannya. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka ahlul jannah akan bertelekan di atas ranjang-ranjangnya, di atas dipan-dipannya, yang disebut dengan arikah, jamaknya araik. Dan di dalam bahasa Arab, yang namanya arikah itu, wahya as-sururul muzayyanah, dipan-dipan yang dihiasi. Jadi kalau cuma dipan biasa saja, itu namanya sarir, sarirun, ranjang tidur, itu yang biasa. Tapi kalau ranjang tidurnya dihias-hiasi, dalam bahasa Arab disebut dengan arikah. Nah, dan mereka ahlul jannah bukan hanya mendapatkan sarir, tapi mereka mendapatkan arikah yang jamaknya adalah araik. Mereka bertelekan di atasnya, di atas araik, wahya sururul muzayyanah, yaitu dipan-dipan yang dihiasi. Al-mujammalah bithiyabil fakhirah, yang diindahkan dengan kain-kain yang mewah. Fainaha latusamma arikatan hatta takuna kadalik. Yang namanya dipan tidak akan disebut dengan arikah dalam bahasa Arab kecuali apabila bentuknya sudah seperti itu. Ya, dipan-dipannya sudah dihiasin, diwarnai, dilapisi dengan kain-kain yang indah, itu baru namanya arika. Nah, mereka ahlul jannah, Allah sebutkan yang akan menjadi tempat mereka bertelekan itu adalah arika, dipan-dipan yang indah, dipan-dipan yang dihiasi. Dan ini barakallahu fikum, tatkala Allah menyebutkan bahwasanya mereka akan bertelekan di atas dipan-dipan yang indah tersebut, kata Syekh As-Sa'di, ma yadullu ala kamalir raha wa zawalin nasbi wa ta'ab. Ini menunjukkan sempurnanya kenyamanan mereka dan hilangnya segala gundah gulana, keletihan hati dan keletihan badan. Ya. Jadi kerjaannya di surga cuman rebahan gitu ya. Kalau di dunia rebahan mikirin hutang. Di surga warakallahu fikum rebahannya itu istirahat. Dan rebahannya mereka, bertelekannya mereka di atas dipan-dipan ini menunjukkan kalau mereka rehatnya, rohahnya, istirahat itu betul-betul sempurna. Hilang dari mereka nasab. Nasab itu adalah biasanya kalau hati enggak nyaman itu namanya nasab. Ta'ab itu biasanya kalau yang enggak nyamannya badan. Tangannya pegel itu ta'ab. Tapi kalau hatinya gundah itu namanya nasab. Nah, ahlul jannah tidak ada itu sama sekali. Tidak ada nasab dan tidak ada ta'ab. Sempurna rehatnya mereka, luar biasa. Makanya di antara ucapan Al-Imam Ahmad ya, yang dinukil kepada kita, di mana ini asar yang masyhur, tatkala Imam Ahmad ditanya oleh seseorang yang merasakan keletihan dalam amal, capek dia beribadah, Imam Ahmad ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rohah, kapan seorang hamba itu akan merasakan manisnya istirahat, kapan seorang hamba itu akan istirahat, wahai imam, capek tatkala beramal saya ini letih. Maka Imam Ahmad mengatakan, inda awwali qadamin yadhuha fil jannah. Seorang hamba betul-betul akan merasakan yang namanya istirahat Dia tidak akan capek hatinya, tidak akan capek badannya tatkala dia melangkahkan langkah pertamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, disitulah dia akan beristirahat dengan istirahat yang sempurna, hilang taatnya, hilang nasabnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ucapan ahlul jannah tatkala mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang begitu indah, surga yang mereka diberikan perhiasan dari emas dan mutiara-mutiara, mereka dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra-sutra. Ahlul jannah mengatakan, Allah menghikayatkan ucapan mereka dalam Al-Qur'an, wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlik la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha luhu. Wa qalu alhamdulillah, ahlul jannah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini berarti syukur dari mereka kepada Allah jalla wa ala. Syukur itu ciri-cirinya ahlul jannah. Tatkala mereka mendapatkan semua yang mereka dapatkan berupa kenikmatan-kenikmatan tadi, mereka tidak lupa untuk selalu dan senantiasa memuji Allah, mereka mengatakan alhamdulillah. Di mana Allah jalla wa ala adalah zat alladzi adzhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Tidak ada rasa sedih yang dirasakan oleh mereka ahlul jannah. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami Allah jalla wa ala adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha berterima kasih. Ampunan Allah, rasa terima kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab yang menyebabkan kami dimasukkan ke dalam surga. Sehingga mereka ahlul jannah mengatakan alhamdulillah, dan mereka mensifati surga itu alladzi ahallana daral muqamah, Allah jalla wa ala telah menempatkan kami di negeri mukim. Daral muqamah, surga itu disebut dengan darul maqamah, tempat mukim. Dunia tempat lewat, tempat untuk barakallahu fikum mengais bekal yang akan menyelamatkan kita di hari kebangkitan, yang akan menguntungkan kita di hari pertimbangan. Ini dunia adalah tempat yang bukan mukomah, bukan tempat mukim. Tempat inilah tempat safar. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlik, Allah telah menempatkan kami di negeri mukim karena keutamaannya. Lihat, min fadlik. Jadi ahlul jannah menyatakan bahwasanya mereka ditempatkan di surga itu bukan karena amalannya mereka semata, tapi karena keutamaan, karena fadl yang Allah berikan kepada mereka. La yamassuna fiha nasabun, kata ahlul jannah, kami tidak merasakan di sini nasab, kegundahan hati. Wa la yamassuna fiha lu'ub, dan kami tidak merasakan yang namanya kecapean badan. Ini ucapannya ahlul jannah yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran. Semuanya itu menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya surga sebagai tempat istirahat. Wa kamalur roha wa zawalin nasab. Surga adalah tempat di mana seorang akan sempurna di dalam beristirahat dan hilang semua letih capeknya, bahkan semua yang mereka maukan. Wa kaunil khadam yas'auna 'alaihim bima yashtahun, dan mereka akan dibantu oleh al-khadam, orang-orang yang membantu mereka, ya, orang-orang yang akan mengurusi urusan mereka, akan mengantarkan kepada mereka ma yashtahun, semua yang mereka inginkan. Nah, jadi ahlul jannah itu dilayani. Mereka di atas dipan-dipannya. Mereka berada di atas ranjang-ranjang tidur yang indahnya. Dan semua kemauan yang mereka waukan diantarkan, dibantu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Bahwasanya ahlul jannah tatkala menginginkan apapun itu, mereka akan dibantu oleh wildanun mukhalladun. Anak-anak wildan itu anak-anak muda yang tetap muda. Mereka akan dikelilingi oleh mereka. Di mana tugasnya wildanun mukhalladun ini, tugasnya anak-anak muda yang selalu muda adalah melayani mereka, membawakan minuman kepada mereka, membawakan makanan kepada mereka. Allah sebutkan ayat berikutnya, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin mimain. Ahlul jannah itu akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan anak-anak muda yang selalu muda dengan membawakan akwab, gelas-gelas, wa abariq, ya, dan cangkir-cangkir, ceret-ceret, wa ka'sin mimain, yang berisikan khomer-khomer. Yang berisikan khomer-khomer. Mereka dilayani. Bahkan juga barakallahu fikum, di antara nikmat yang akan Allah berikan kepada mereka ahlul jannah berupa kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka sehingga mereka tetap berada di atas dipan-dipannya, selain mereka akan dibantu oleh pelayan-pelayan yang selalu muda tadi, ya, mereka akan tatkala menginginkan buah, Allah firmankan wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Mereka akan mendapatkan buah-buahan yang banyak, ya, yang tidak akan terputus dengan musim dan tidak akan terhalangi dengan apapun itu. Mereka meraih buah-buahan itu dari tempat di mana mereka beristirahat. Nah, wakaunul khadam, wakaunil khadam yas'auna alaihim bima yashtahun. Ahlul jannah akan mendapatkan pelayanan dari pelayan-pelayan yang senantiasa muda, yang terus memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Wa tamamu dzalik, dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi, yang lebih menyempurnakannya adalah dari barakallahu fikum tempat tinggal yang mewah, pakaian dan perhiasan yang indah, pelayanan yang luar biasa, istirahat yang sempurna. Ternyata ada yang lebih menyempurnakan lagi. Apa itu? Wa tamamu dzalika al-khuludud da'im wal-iqamatul abadiyah. Yang lebih menyempurnakan itu adalah kekekalan yang terus menerus dan tinggal di tempat tersebut dengan abadi. Bukan hanya sehari dua hari tinggal di surga. Ahlul jannah merasakan kenikmatan bukan hanya 3-4 hari, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, bukan hanya 10 tahun. Kenikmatan mereka sempurna dengan Allah berikan kekekalan kepada mereka. La yamutuna fiha, mereka tidak mati di dalamnya, bahkan mereka tidak tidur di dalamnya. Mereka selalu merasakan nikmat tersebut di negeri mukomah, di negeri mukim dengan selama-lamanya. Maka negeri yang seperti inilah barakallahu fikum, fahadhihi darul jalilah nikmat tawab. Negeri yang indah inilah sebaik-baik balasan lil amilin, bagi orang-orang yang beramal. Nah, orang-orang yang beramal soleh, Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi mereka. Tentunya Allah akan berikan kepada mereka balasan dunia. Tapi Allah persiapkan balasan yang lebih besar daripada balasan dunia yang akan Allah berikan kepada mereka al-amilin, orang-orang yang beramal soleh. Yaitu balasan yang disebut dengan nikmat tawab, sebaik-baik balasan, yaitu surga, di mana surga adalah wa hasunat murtafaqa, sebaik-baik tempat beristirahat. Tidak ada tempat istirahat yang lebih menyamankan, yang lebih merehatkan dibandingkan surga. Makanya barakallahu fikum, dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Dunia ini tempat kita untuk capek. Dunia ini tempat kita untuk letih. Badan kita, pikiran kita akan dikuras untuk terus capek, akan dikuras untuk terus ya barakallahu fikum letih karena amalan-amalan yang ada. Tapi tak heran, karena memang dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah negeri untuk kita beramal. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Kata Imam Ahmad, dunia ini adalah negeri beramal dan akhirat adalah negeri pembalasan. Beramalnya di sini, tanam modalnya di sini, tanam bibitnya di sini. Akhirat adalah darul jaza, negeri yang akan menghasilkan balasan bagi kita sekalian. Faman lam ya'mal huna nadima huna. Kata Imam Ahmad, siapa yang tidak beramal di sini, dia akan menyesal di sana. Nah, barakallahu fikum. Dunia adalah tempat untuk kita menanam benih-benih kebaikan. Dan akhirat adalah tempat di mana kita mengharapkan apa yang kita tanam itu akan menuaikan hasil yang indah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga ini sebagai bentuk penyemangat bagi kita sekalian. Tatkala kita letih dalam beramal, ingat bahwasanya seletih-letih apapun kita beramal, manakala kita ikhlas, manakala kita berbuat ihsan di sana, maka amalan ini tidak akan berlanjut. Ya. Tatkala kita mati, maka sudah. Letihnya kita dalam beramal selesai. Dengan matinya kita, capeknya kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang baik akan selesai. Manakala kita menghembuskan nafas terakhir dan harapkanlah kebaikan, harapkanlah barakallahu fikum balasan yang indah atas amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, harapkanlah surga dari Allah Jalla wa'ala, di mana surga ini adalah wa hasunat murtafaqa, sebaik-baik tempat untuk beristirahat. Yartafiquna biha wa yatamatta'una bima fiha, di mana mereka ahlul jannah akan menyantaikan diri mereka di sana dan mereka akan bernikmat-nikmat dengan apa yang ada di dalamnya. Mimma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, mereka akan bernikmat-nikmat dengan segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa dan nikmat yang akan melezatkan mata. Minal hibrati wasurur, mereka akan terus merasa bahagia. Wal farahid daim, mereka akan terus merasakan senang. Wal ladzatil mutawatirah, mereka akan merasakan kelezatan-kelezatan yang begitu banyak. Wan ni'amil mutawafirah, mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat yang terus bertambah. Semakin hari dalam surga itu bukan semakin berkurang nikmatnya, tapi mutawafirah, nikmat tersebut akan semakin bertambah. Nah, ai wa hasunat murtafaqa murtafiqun ahsanu min dar. Surga adalah sebaik-baik tempat istirahat. Bahkan adna ahluha, bahkan orang yang paling bawah tingkatannya di surga, tatkala mendapatkan nikmat surga, Tatkala mendapatkan tempat istirahatnya di surga, orang yang paling bawah nikmatnya itu, kata Syekh As-Sa'di mengambil kesimpulan dari beberapa hadis, yasiru fi mulkihi wa na'imihi wa qusurihi wa basatinihi alfaisana. Orang yang paling rendah tingkatannya di surga, dia bisa berkeliling di kerajaannya, berkeliling merasakan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, mengelilingi istana dan kebun-kebunnya itu selama alfaisana, 2000 tahun. Wala yara fawqa ma huwa fihi minan na'im. Dia merasa enggak ada yang di atasnya. Jadi dia sudah merasa yang paling nikmatnya itu saya. 2000 tahun enggak selesai-selesai dia kelilingin ya istananya dan emperan istananya berupa kebun-kebun itu. Dia menganggap tidak ada orang yang di atasnya dalam hal nikmat, padahal dia adalah orang yang paling rendah. Nah, qad a'ta jami'a amanihi, Allah telah berikan kepadanya semua angan-angannya, wa matalibi, dan Allah telah berikan kepada dia semua kemauannya, bahkan wazida fil matalib, dia akan diberikan tambahan dalam semua yang dia minta, maka surat anhul amani, dengan tambahan yang tidak bisa dia bayangkan di dunia. Setinggi-tinggi apapun kita membayangkan nikmat di dunia, Allah akan tambahkan di atas dari apa yang kita angan-angankan. Nah, wa ma'a dzalik, dan bersama dengan itu, fa na'imuhum 'ala dawam, nikmat yang akan mereka dapatkan ahlul jannah adalah selalu dan senantiasa abadi, mutazayyidun fi awsafihi wa husnihi, terus bertambah sifat dan keindahannya. Fa nas'alullaha al-karim, maka kami memohon kepada Allah jalla wa 'ala, zat yang maha mulia, alla yuhrimana khaira ma indahu minal ihsan, agar Allah tidak menghalangi kami dari kebaikan apa yang ia miliki dari nikmat-nikmat, bisyarri ma indana minat taksir wal isyan, kita memohon kepada Allah agar tidak menghalangi kami dari surganya dengan kejelekan yang kami lakukan dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Ini barakallahu fikum tafsir ayat yang ke-31 yang bisa kita baca di majelis kali ini, semoga memberikan manfaat dan motivasi untuk kita dalam beramal, sehingga kita barakallahu fikum semakin semangat, dan yang kita harapkan dalam amal bukan dunia tapi surga, berupa surga dan keindahan-keindahan yang begitu banyak yang ada di dalamnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab, wa naktafi bihadzal qadar, waffaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yarda, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.